بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa malam yang lalu asatizah hafizahumullah ta'ala melakukan ijtima', musyawarah, rapat, dan diantara hasilnya adalah ta'lim bainal maghribi wal isya, ta'lim diantara sholat maghrib dan sholat isya, dikeluarkan suaranya guna maslahah rajihah, maslahah yang besar, sehingga kajian bainal maghrib wal isya, di antara salat maghrib dan isya, bisa diambil manfaatnya juga oleh al ummahat secara khusus yang ada di pemukiman. Baik. Wa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan seterusnya, kajian akan dikeluarkan suaranya. Moga hal ini bisa dipahami dan diperhatikan oleh teman-teman, saudara-saudaraku karena Allah, yang bertugas di bagian sound system. Toyib, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Syarhu Usuli Sunnah, penjelasan tentang prinsip-prinsip sunnah. Li fadilati Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang merupakan karya ilmiah dari فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Masih dalam bab tarkul jidali wal khusumati fid din, meninggalkan debat dan berbantah-bantahan di dalam agama. Ila qawlihi alaihi rahmatullah, sampai kepada perkataan beliau, semoga Allah merahmatinya, yaitu perkataan al-Imam Ahmad, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah, dan bukan termasuk ahlu sunnah meskipun perkataannya mencocoki sunnah. Iya, di situ terakhir. فالإمام أحمد متشدد في الجدال. فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى beliau menyebutkan bahwa الإمام أحمد متشدد, sangat keras, في الجدال, terhadap debat. وأن من يكون وأن من يقول أنه لا يتوصل إلى سنة إلا بالجدال. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa tidak akan sampai kepada sunnah kecuali dengan al-jidal, dengan debat, fahadha yakulu ghalat, maka ucapan orang ini salah. Keucapan orang ini salah. Wa ala kulli halin hadzal kalamu la yu'khadhu ala itlaqihi. Bagaimanapun juga perkataan ini tidak akan diambil secara mutlak. Tidak akan diberlakukan secara mutlak. Iya. Larangan untuk berdebat itu tidak berlaku secara mutlak dalam seluruh keadaan. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidala billati hiya ahsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan kita untuk berdebat dengan cara yang baik. Sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Yang pertama bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Dan yang kedua wal mau'izatil hasanah. Dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125 ini pembolehan bagi umat Islam untuk berdebat, namun billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sampai sini paham ya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullahi alaih fi tafsirih. Al-Imam Ibnu Katsir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, di dalam tafsirnya jilid yang kedua halaman 737. Beliau menjelaskan bahwa orang yang berdebat dan membantah hendaknya dengan lemah lembut dan dilakukan dengan cara yang baik. Ketika beliau menjelaskan penggalan ayat wajadilhum, jelaskan surat An-Nahl ayat 125 ini. Jadi diperhatikan. Di dalam surat Thaha ayat 44. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Musa wa Harun alaihimas salam. Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihimas salam. Lahu, kepadanya, kepada siapa? Fir'aun la'natullah alaih, semoga Allah melaknatnya. Ramses II. Iya, Firaun ini, Firaun pada zaman Nabiullah Musa itu Ramses II. Perhatikan. Faqula lahu, maka ucapkanlah kalian berdua wahai Harun dan Musa kepadanya, kepada Firaun, qawlan layinan, perkataan lemah lembut, la'allahu yatazakkaru, mudah-mudahan dia, mudah-mudahan siapa ini? Firaun. Yatazakkar, mudah-mudahan dia ingat. Au yakhsha, atau takut. Penjelasan Nabiullah Musa wa Harun alaihi wassalam adalah penjelasan yang penuh dengan bukti-bukti ilmiah, hujah-hujah ilmiah, argumen-argumen ilmiah disampaikan kepada Fir'aun. Naam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa ayyuhal islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fa'idha stawfal jidala syurutahu, maka apabila telah terpenuhi syarat-syarat debat. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat debat. Wa kana al-mujadilu yuridul haqqa, dan lawan debat ini menginginkan al-haq, menginginkan kebenaran. La yuridul mubahatata, dia tidak menginginkan bangga diri. Wal mukabarata, sombong. Wal mu'anadata, dan tidak ingin menentang. Fa anta bayyana lahu billati hi ahsan, maka kamu jelaskan kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada lawan debat. Billati hi ahsan, kamu jelaskan kepadanya dengan cara yang baik. Amma idza kana yumilu ila al-ghadabi wasira'i wat-ta'ali fatrukuhu. Adapun apabila lawan debat lebih condong kepada al-ghadab, kemarahan, wasira'i, perkelahian, wat-ta'ali, merendahkan dan meremehkan orang lain, fatrukuhu, maka tinggalkan dia. Tidak usah berdebat dengan orang seperti ini. La fa'idata fih, tidak ada kebaikan baginya, tidak ada manfaat yang dapat diambil darinya. Ada contohnya atau tidak dari kalangan para ulama yang berdebat? Ada. Di antara contoh ulama yang berdebat disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, adalah Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mendebat Al-Khawarij. Al-Khawarij ini kelompok menyimpang di dalam ajaran Islam yang menghalalkan darah kaum muslimin dan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Ini Al-Khawarij. Ya. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, kana Syekh bin Baz rahimahullah taala ya'tihi ba'dul Khawarij liyunazirahum ma yunazirhum. Dahulu Al-Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, datang kepada sebagian Al-Khawarij datang kepada sebagian al-khawarij. Al-khawarij ini memberontak kepada penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak dengan pedang dan juga dengan pemikiran. Perhatikan. Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala datang kepada sebahagian orang-orang khawarij, kemudian mendebat mereka, tentunya dengan debat yang baik, syarat dengan bukti-bukti ilmiah. Ma yunadhirhum, dan Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala tidak melayani debat dari kelompok khawarij. Ya, datang jelaskan kebenaran kepada mereka. Datang kepada khawarij, jelaskan hujah kepada mereka. Namun ingat, ini dilakukan oleh ulama sekaliber Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Perhatikan ya, ini ulama yang melakukan. Ya'tihi ba'dur rawafidhi liyujadilahum ma yujadiluhum. Datang kepada sebagian ar-rawafid. Ar-rawafid itu contohnya yang memberontak di negara Yaman. Iya, itu yang disebut al-husi-husi-husi. Yang biasa dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, hauti-hauti-hauti. Itu Syiah, rawafid, memberontak di negara ya Yaman. Iya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Husi atau al-hauti ini itu rawafid. Salah satu sekte pecahan dari Syiah. Tadi kan. Liujadilahum, datang mendebat sebagian orang-orang rawafid, ma yujadiluhum, dan beliau tidak melayani perdebatan dengan orang-orang rawafid. Datang jelaskan hujah, jelaskan dalil Al-Qur'an was sunnah, bukti-bukti ilmiah dipaparkan, disertakan, disampaikan, dan beliau tidak melayani perdebatan dari orang-orang rawafid. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wa akhiran qala, di akhir bab ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhal yahfidahullah, Imam Ahmad menyebutkan, hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar, hingga dia meninggalkan debat dan berserah diri serta beriman dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza alladhi yujib, ini adalah perkara yang wajib. Meninggalkan debat kusir dan berserah diri serta beriman kepada hadis-hadis adalah perkara yang wajib. Orang berbicara, dengarkan dulu. Selesai berbicara, baru kamu ingin berbicara, silahkan berbicara. Jangan orang belum selesai, engkau sudah membantah, membantah, dan membantah. Iya. Lu debat kusir tidak ada manfaatnya. Debat kusir tidak ada gunanya. Bikin buang-buang energi. Buang-buang kalimat yang dikeluarkan. Tu'minu bil athar. Engkau beriman dengan hadis-hadis. Wa tarwihuha linnas, engkau jelaskan kepada manusia. Engkau jelaskan hadis-hadis itu kepada manusia. Maaf, engkau riwayatkan kepada manusia. Engkau riwayatkan hadis-hadis itu kepada manusia. Wa tashrihuha, dan engkau jelaskan kepada mereka. Jelaskan hadis-hadis itu kepada mereka. Watubayyinuha lahum, dan engkau terangkan hadis-hadis itu kepada mereka. Engkau baca hadis, engkau jelaskan syarahnya, engkau jelaskan sebagaimana yang diinginkan, engkau jelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah. Kau sebutkan bahwa yang disebutkan ulama berkaitan dengan hadis ini seperti ini. Barakallahu fikum. In kana yas'abu alaihim fahmuha. Jika memang mereka sulit memahaminya. Ketika engkau baca hadis kepada mereka, ternyata hadis ini tidak cukup, mereka tidak paham, maka engkau jelaskan, engkau terangkan. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan yuridu al-istifadata tubayyinu lahu. Dan apabila engkau melihat orang yang berdebat ini thayyib, idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan, apabila engkau melihat salah seorang yang berdebat ini dengan cara yang baik, yuridul istifadah, dia menginginkan untuk mendapatkan manfaat, tubayyinulah, maka engkau jelaskan kepadanya. Indahu syubhatun, di sisinya mungkin ada syubhat, ada perkara yang masih samar bagi dia, namun dia masuk dalam ranah debat ini, tapi debatnya debat yang baik, tujuannya ingin mengambil manfaat, maka jelaskan. Azilha anhu, maka hilangkan syubhat itu anhu, darinya. Kikis habis syubhat yang ada pada dirinya. Bil lutfi, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Wal hikmati, dan dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Dengan lemah lembut dan hikmah serta pengajaran yang baik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa in kana yuridul mumarata. Dan jika orang yang berdebat ini menginginkan al-mumarata. Menginginkan sebaiknya, dia tidak menginginkan kebaikan. Dia tidak menginginkan kebenaran. Dia ingin menang-menangan, ingin dianggap orang yang jago berdebat. Orang yang jago berdebat, kalau itu debat kustir, statusnya tukang debat, bukan juara. Orang yang berdebat suka berdebat dengan debat yang tidak ada bermanfaat, statusnya naik sebagai tukang debat di mata orang-orang yang serupa dengan dia. Adapun di sisi ahlul haq, di sisi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, orang seperti ini tidak dipakai. Fala tujadilhu, maka jangan engkau mendebatnya. Maka jangan engkau mendebatnya. Li'anna hadza la yuridul haqq. Karena sesungguhnya orang ini tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu, walan tasila ma'ahu ilan natijah. Dan tidak akan tercapai hasil yang baik bersamanya. Manfaat itu tidak ada. Manfaat yang didapat tidak ada. Tenaga terkuras. Energi terbuang. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Inilah penjelasan tentang tarkul jidali wal khusumati fid din. Meninggalkan debat dan berbantah-bantahan di dalam agama. Yang telah dijelaskan, diuraikan dan dipaparkan. Oleh fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa ayumati salam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Inilah pentingnya bagi kita kaum muslimin ahlus sunnah untuk al-istiqamah fid din, untuk kokoh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada aturan-aturan agama, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegangi kuat-kuat. Di dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, dari hadis Abu Amr, sebagian ulama menyebutkan namanya Abu Amrah, nama beliau Sufyan ibn Abdullah. Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhinya. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Wahai utusan Allah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka." Wahai utusan Allah, katakanlah kepadaku suatu ucapan di dalam Islam yang dengan jawaban itu, yang dengan penjelasan itu, yang dengan sebab perkataan itu, saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain dirimu. Apa jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, bertobat kepada Allah, salah dan keliru, rujuk kepada kebenaran. Rujuk kepada kebenaran. Kemudian sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Syekh Abdul Thayyib Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa istiqomah itu adalah manusia tetap di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengedepankan, mendahulukan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kamu lakukan di dalam agama ini, apapun yang kamu lakukan di dalam dunia ini, sertailah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan tujuan mencari pujian dan sanjungan manusia. Pujian, sanjungan manusia itu kalaupun ada, sementara. Dan kalau tidak pandai untuk mengatasinya, engkau akan terjatuh ke dalam sifat tercela. Engkau akan muncul bangga diri. Muncul dalam diri kamu sifat bangga diri kalau dipuji, disanjung. Dan tentunya kita pun harus berhati-hati, jangan sampai lisan kita mudah mengucapkan sanjungan dan pujian kepada fulan dalam keadaan dia ada di tengah-tengah manusia. Di hadapan dia, kita jaga saudara kita agar perbuatan dan apa yang sudah dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaAllah, kiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Biiznillah, dengan izin Allah, pada pertemuan mendatang kita akan masuk kepada penjelasan Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Faman kana shawaban famin Allah, jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah. Waman kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan maka kesalahan itu datangnya dari diri saya. Wallahu ala dzalika qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.